Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Man arada an yaqra' Fadal. Man ba'dahu tafadhal ya Ahmad. Faddalu. Sebagai tambahan faedah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, kita tambahkan di sini terkait dengan masalah dosa riya wal'iyadz billah, di mana pada pertemuan yang terakhir, ini hari Ahad ba'dal fajar, telah ana sampaikan faedah-faedah yang disebutkan para ulama terkait dengan permasalahan riya. Dan di malam hari ini, sebagai tambahan faedah, masih berkaitan dengan masalah riya, yaitu faedah tentang fi dzikril asbabil mu'inati 'alal bu'di minar riya. Penjelasan tentang sebab-sebab yang membantu untuk menjauhi riya. Sebab-sebab, yakni faktor-faktor, amalan-amalan yang bisa membantu untuk menjauhi riya. Nah, yang pertama Yang pertama, doa Allah bi islahil qulubi. Doa Allah bi islahil qulub. Berdoa kepada Allah untuk kebaikan hati. Nah, ini yang pertama. Senantiasa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa menjaga dan memperbaiki hati-hati kita masing-masing dari berbagai macam dosa, secara khusus daripada dosa riya ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, banyak-banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber kebaikan itu dari al-qalbu. Demikian pula sebaliknya, sumber kejelekan itu dari al-qalbu, yang kemudian itu diaplikasikan pada perbuatan kita, lisan kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Di mana itu sumbernya tergantung pada qalbu kita masing-masing. Nah, seperti berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qalbi min kulli su'in. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari segala kejelekan. Atau juga dengan doa, Allahumma aslih qalbi wa amali. Ya Allah, perbaikilah kalbuku dan amalanku. Nah, barakallahu fikum. Doa memohon kekokohan di atas ad-din, di atas tauhid, ya. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Nah, dan yang lain-lainnya dari berbagai macam doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hati kita masing-masing. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, al-haya'u minallah. Al-haya'u minallah, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, senantiasa merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa, terkhusus daripada dosa riya ini. Ya. Nah, dan malu yang seperti ini adalah malu yang mahmud, yang terpuji. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk cabang daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada dosa riya. Bagaimana Allah yang telah memberikan rezeki kepadanya, telah memeliharanya dan seterusnya, namun dia kemudian dengan ibadahnya mengharapkan pujian dari manusia. Nah, tentunya ini merupakan perbuatan yang memalukan. Nah, kemudian yang ketiga, an yatadzakkara 'adzab rabbih 'azza wa jalla. An yatadzakkara 'adzab rabbih 'azza wa jalla. Ingat akan azab Allah azza wa jalla. Nah, ini senantiasa kita ingat akan azab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kita berbuat dosa kepadanya, dosa riya secara khusus dalam masalah ini, hendaknya diingat, ya. Barakallahu fikum. Manusia senang dipuji, ya. Disitulah letak tertipunya manusia. Namun itu semua yang dia inginkan itu, yang dia sadari atau tidak dia sadari, ya, tidak ada lain kecuali kerugian yang akan dia dapatkan. Wallahu a'lam. Nah, azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Terkadang manusia amat sangat bangga menceritakan tentang apa yang dia lakukan, merasa bangga dengan itu semua, ditunjuk-tunjukkan, dipamer-pamerkan kepada teman-temannya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Dan ini semua kembali kepada kalbu manusia tadi, ya, tergantung pada baiknya hati manusia tersebut. Nah, kalbu yang terbimbing, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kalbu yang terbimbing dengan ilmu, maka ini bisa mengontrol kalbunya tersebut, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kalbu yang sehat ini, ya, senantiasa terkontrol, sehingga dia senantiasa waspada, sadar, ingat dengan azab Allah, dengan ancaman Allah. Nah, tidak tertutupi hatinya, wah enggak apa-apa, aman, bukan riya ini, bukan begitu, padahal riya, ya. Nah, sudah buta hatinya, ya, sudah buta hatinya, wal'iyadzubillah, sudah rusak hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga semua yang dia kerjakan tersebut, ketika dia riya, ya, kemudian bisa hangus, ya, semua pahala kebaikannya atau amalan yang dia kerjakan tersebut. Tayib, yang keempat, mujahadatun nafsi. Mujahadatun nafsi, memerangi jiwa kita ini, ya, memerangi jiwa kita dari berbagai macam penyakit riya ini, ya. Nah, ini perlu mujahadah, perlu perjuangan, perlu keseriusan, perlu kesungguhan, ya, perlu memerangi jiwa kita ini ketika muncul ajakan-ajakan, dorongan-dorongan ke arah riya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Perlu adanya mujahadah, ya. Nah, wallahul musta'an. Kesungguhan. Kemudian yang keenam atau yang kelima, ya. Nah, yang kelima, fi'lul ibadat, fi'lul ibadah sirron. Fi'lul ibadah sirron, mengerjakan ibadah dengan sembunyi-sembunyi, ya, mengerjakan ibadah dengan sembunyi-sembunyi. Nah, artinya apa? Memperbanyak berbagai macam bentuk ibadah dengan sembunyi-sembunyi, tidak diketahui manusia. Wah, kalau gitu sholat jamaah di kamar saja. Nah, bukan itu babnya, ya. Bukan itu babnya, sholat jamaah, ibadah haji, umroh dan yang lain-lainnya, ya, sebagaimana adanya, nampak di tengah-tengah manusia. Namun terkait ibadah-ibadah yang lainnya yang biasa dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi, sendirian, nah, itu yang afdol. Disitulah letak keikhlasannya, ya. Karena disitulah letak bukti akan keikhlasannya, akan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika sendirian, bukan karena yang lainnya, tidak ada faktor yang lainnya, kecuali dikarenakan dorongan keimanan, kecuali dikarenakan dorongan keikhlasannya, haram mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika sendirian, menangis, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap, ya, berzikir dan yang lain-lainnya, ya. Nah, tidak ditambahkan pada orang lain. Barakallahu fikum. Ini juga demikian, ya, perlu latihan. Perlu latihan. Nah, banyak manusia yang tidak Allah berikan taufik, ya, sehingga senangnya itu ditampak-tampakkan amal ibadahnya. Wallahul musta'an. Yang keenam, tentunya ini sebagai lawan daripada riya, yaitu apa ikhwan? Al-ikhlas fil a'mal. Al-ikhlas fil a'mal. Ini yang keenam. Enam. Ikhlas dalam seluruh amal perbuatannya. Ya. Senantiasa menjaga keikhlasan dalam semua amal perbuatannya. Barakallahu fikum. Wah, ana ingin sholat malam. Wah, ini ana ingin murojaah. Wah, ana ingin menghafalkan Al-Quran. Ini ana ingin menghafalkan hadis. Tapi ana takut riya ini. Wah, udahlah, enggak jadi. Ini bisikan-bisikan setan, tipu daya setan. Ya, bahkan meninggalkan ibadah karena takut riya. Dikatakan oleh para ulama, itulah riya sendiri. Ya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bagaimana jalannya? Laksanakan ibadah, kerjakan ibadah dan jaga niat. Itu barakallahu fikum. Nah, jangan karena riya kemudian enggak jadi beramal, enggak ini, enggak itu. Ini bisikan-bisikan setan ya, untuk tidak beramal. Ya, di seolah-olah menjaga keikhlasan, menghindari perkara riya, padahal sekali lagi makarnya tipu daya setan. Ya. Jadi bagaimana? Tempuh jalan tersebut. Jalani ibadah, amal soleh, berbagai macam bentuk ibadah, dan jaga tata hati kita. Ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, jauhi riya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. An yasta'idha minasy syaithanir rajim. An yasta'idha minasy syaithanir rajim. Ya. Nah, berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, ya. Berlindung kepada Allah dari godaan setan, dari bisikan-bisikan setan, dari was-was setan yang terkutuk itu. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Sekali lagi perlu terus kita waspadai hati kita ini ikhwan dari riya. Kenapa demikian? Karena dalam segenap seluruh aspek kehidupan kita ini, dalam berbagai macam ibadah dan berbagai macam muamalah itu sering ya ada bisikan-bisikan riya tersebut. Ya. Ceritakan yang seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Di situ bisa masuk celah-celah pintu-pintu setan. Sehingga sekali lagi hendaknya kita banyak-banyak berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada waswas setan ini, dari berbagai macam kejelekannya, daripada waswas riya ya, dan segala macam kejelekan yang lainnya. Ini banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, yang kesembilan. Yang kedelapan. At-ta'arruf 'ala anwa'ir riya'i. At-ta'arruf 'ala anwa'ir riya', mengenal, mengetahui ya, tentang macam-macam riya. Ya, at-ta'arruf 'ala anwa'ir riya, mengetahui, mengenal ya tentang macam-macam riya ini. Naam. Barakallahu fikum. Ini tentunya dengan bimbingan ilmu, ya, bimbingan ilmu. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, adamul amni minal wuku'i fir riya. Adamul amni minal wuku'i fir riya. Tidak merasa aman, ya, tidak merasa aman untuk terjatuh pada riya. Nah, tidak merasa aman, terjatuh pada dosa, dosa riya. Nah, senantiasa khawatir, senantiasa was-was, ya. Nah, sehingga dengan itu kita akan berhati-hati, ya. Barakallahu fikum, merasa tidak tenang, tidak nyaman, takut terus dengan dosa riya tersebut, ya. Nah, barakallahu fikum. Tapi tadi ya, jangan rasa takut kita ini, ya. Kita tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, jangan kemudian terbawa kepada sisi yang lain, ya. Nah, barakallahu fikum, tetap di tengah-tengah, ya. Ingin sholat sunnah khawatir nanti di apa dibilang, dianggap sama teman-temannya, waduh, biar dibilang rajin, biar ini, biar itu, sholat sunnah. Barakallahu fikum. Udahlah, enggak jadi sholat sunnah akhirnya, ya, enggak jadi sholat sunnah. Ini pun juga demikian dari setan yang seperti itu, ya. Nah, kalau enggak dia itu oleng ke kanan, oleng ke kiri, ya. Nah, jatuh ke kanan dengan dosa riya, sehingga awas nanti kamu riya, nanti kamu riya. Akhirnya jatuh ke sebelah kiri, enggak mau beramal, jatuh juga dia, ya. Wallahualam. Barakallahu fikum, tidak merasa aman, ya, daripada dosa riya ini. Barakallahu fikum. Kemudian yang ke-10, adamul iktsari min mukhalatatin nas. Adamul iktsar min mukhalatatin nas. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Naam. Lebih banyak menyendiri, ya. Lebih banyak menyendiri. Sungguh wallahi, lebih banyak menyendiri ini lebih baik keadaannya daripada banyak bercampur dengan manusia, ya. Na'barakallahu fikum. Di antaranya ini bisa terhindarkan daripada dosa riya. Daripada banyak bergaul dengan orang kosong kemari, pokoknya suka bergaul, bergabung dengan apa namanya, dengan manusia. Bahkan dengan orang baiknya pun juga demikian, bisa saja terjatuh pada dosa riya ini. Mungkin dia akan cerita ke sana kemari, akan dia ceritakan begini begitu akhirnya tanpa dia sadari. Ya. Nah, sisi yang lain daripada dampak negatif daripada banyak bergaul berkumpul dengan manusia ini apa, ikhwan? Nah, peluang terjadinya khilafiyah atau perselisihan akan semakin banyak. Ya. Nah, namanya juga bergaul dengan manusia, ya. Cerita ke sana kemari, rencana ini itu, muamalah ini itu dan segala macamnya, tentunya akan semakin terbuka peluang berbagai macam bentuk perselisihan, ya. Enggak setuju ini itu, ngomong guyon, kemudian timbul sakit hati, marah karena enggak senang dengan guyonannya, ya. Coba kalau dia menyendiri, banyak dengan belajar, banyak murojaah, ya. Barakallahu fikum, akan bisa terkurangi berbagai macam celah-celah kejelekan dalam bergaul tadi. Tapi bukan berarti kaku, bukan, ya. Bukan berarti kaku, tidak. Oh, saya enggak ingin bergaul dengan banyak-banyak teman-teman lah, enggak usah. Itu bisa begini, bisa begitu. Saya ingin belajar aja, saya ingin murojaah aja, saya ingin ini aja udah. Akhirnya enggak mau nyapa, dingin, kaku sama kawan-kawannya. Juga bukan seperti itu. Ya. Juga bukan demikian. Barakallahu fikum. Tetap bergaul dengan temannya yang lain sewajarnya saja, tidak berlebih-lebihan. Ya salam, ya cerita, ya. Sewajarnya saja, tetapi tidak berlebih-lebihan dalam bergaul. Barakallahu fikum. Ya, kemudian fokus dengan tugas intinya sebagai santri untuk belajar dan demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Sebagai kepala rumah tangga, kemudian fokus dengan tugas sebagai kepala rumah tangga. Nah, mencari rezeki untuk anak istrinya dan seterusnya demikian. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk tanda keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang bukan urusannya, yang tidak penting baginya. Ya. Nah. Karena juga di sinilah celah, ya. Pintu-pintu yang amat sangat terbuka lebar adanya berbagai macam apa? Perselisihan. pribadi-pribadi karena apa? Banyak bergaul. Nah, ini juga perkara yang dinasihatkan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Terkhusus dalam bab riya. Ini diantara obatnya, penjagaan kita daripada dosa riya ini. Tidak banyak bergaul dengan manusia. Barakallahu fikum. Tapi juga demikian, sekali lagi bukan berarti kaku, bukan berarti dingin, ya. Barakallahu fikum. Ini sebagiannya, ikhwan, ya, yang disebutkan para ulama, ini sebagaimana terdapat dalam kitab Zamur Riya wa Ahlihi, ya, Zamur Riya wa Ahlihi, celaan kepada riya dan orang yang berbuat riya. Nasallallahu taala salama wal afiyah. Baik, barakallahu fikum, kita kembali ke kitab. Sampai di mana kita baca? Mulai dari mana? Ya Ahmad. Dari mana, ikhwan? Eh? Nah. Irfa' sawtak. Munasabatul hadis. Ah, tayyib. Nah, yang terakhir di kita pelajari tentang apa? Bentuk-bentuk mengambil menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, ya. Ada dua macam tafadhulu di muraja'ah. Yang berikutnya, qala hafizahullah taala munasabatul hadis lil bab. Hubungan hadis dengan bab. Hubungan hadis ini, hadis Ibnu Mas'ud dengan bab al-khauf minasyirki. Anna fihi takhwifa minasyirki. Anna fihi, bahwasannya pada hadis ini, ya, hadis Ibnu Mas'ud tersebut, ya, terdapat ancaman daripada kesyirikan, ya, menakut-nakuti manusia daripada dosa kesyirikan, ya. Barakallahu fikum. Dengan apa ancamannya? Menakut-nakuti dengan apa? Bibayani akibatil musyrik wa masirihi. Bibayani akibatil musyrik, dengan menerangkan akibat yang jelek, ya, pada orang yang musyrik, ya, wa masirihi, dan tempat tinggalnya, tempat kembalinya, ya, tempat tinggalnya, tempat kembalinya orang musyrik. Di mana tempat kembalinya, ikhwan? Dakhalan nar wal iyadzu billah, ya. Nah, maka dia masuk ke neraka. Wa idmata ala dzalik, kalau dia mati di atas kesyirikan tersebut, nam dakhalan nar khalidan fiha, ya. Wal iyadzu billah. Ini yang pertama, apa munasabahnya, ya, dengan hadis, dengan bab ini. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Faedahnya yang bisa kita petik daripada hadis tersebut, yang pertama, at-takhwifu minasyirik, ya, ancaman menakut-nakuti daripada dosa kesyirikan, ya. Enam. Dan juga terdapat apa faedah? Walhathu ala taubati minhu qabla al-mauti. Walhathu, dan dorongan perintah ala taubah, untuk bertobat minhu, daripada kesyirikan, qabla al-mauti, sebelum mati, ya, sebelum meninggal dunia, ya. Tentunya kan demikian di sini bisa dipahami, man mata, barang siapa yang mati, wa huwa yad'u lillahi dan dakhala an-nar, artinya barang siapa yang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia mati segeralah bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa kesyirikan tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Abu Talib, ya, di sana ada pelajaran yang besar. Bagaimana tatkala dia mengulur-ngulur, padahal dia sudah yakin dengan dakwah yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Ya, sudah tahu. Tapi terus demikian musir terus menerus dalam keadaan kesyirikannya. Sampai akhirnya di akhir ajalnya pun juga demikian. Di masa-masa yang berat bagi dia, yang mana pada waktu Rasul terus mengajak dia ini untuk masuk Islam, tapi dikarenakan kawan-kawan jelek memengaruhinya, ya, akhirnya demikianlah dia mati di atas kesyirikan waliyazubillah. Nah, jangan ditunda-tunda. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, anna kulla man da'a ma'allahi nabiyan awwaliyan hayyan aw mayyita aw hajaran aw syajaran faqad ja'ala lillahi niddan. Naam. Anna kulla man da'a ma'allah, bahwasanya semua orang yang berdoa bersama Allah, ya, nabiyan kepada seorang nabi. Oh, enggak, aku ini bukan minta kepada nabi, aku minta kepada Allah. Lah terus kenapa datang ke minta-minta ke nabi misalnya sebagai perantara? Artinya di sini Anda menjadikan tandingan bagi Allah dalam berdoa. Memang Anda berdoa minta kepada Allah, tapi di sisi lain juga Anda mengharap juga meminta kepada nabi tersebut. Artinya disitulah letak Anda menjadikan tandingan bagi Allah dengan diangkatnya nabi sebagai tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal beribadah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Menjadikan tandingan kepada Allah dengan seorang nabi aw waliyan atau seorang wali, hayyan aw mayyita, yang hidup atau yang mati, ya. Juga demikian berdoa meminta kepadanya agar hajatnya disampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kepada sang wali ini, baik dia hidup atau mati. Aw hajaron, atau berdoa kepada batu, ya. Nah, aku enggak doa kepada batu, aku minta kepada Allah. Lo ngapain datang ke batu, ngapain duduk bersimpuh di atas batu ini, ada apa? Ya, ada pengagungan, ada pengkeramatan, ada tazallul, merendahkan dirinya kepada sang batu tadi. Disitulah Anda menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan batu tersebut. Au syajaran, atau juga pohon, ya, pepohonan. Nah, barakallahu fikum. Dan yang semisalnya, ya. Maka yang seperti itu berarti Anda telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad ja'ala lillahi niddan. Maka dia telah menjadikan tandingan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah bentuk, ya, menjadikan tandingan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Asalis faedah yang ketiga, anna syirka la yughfaru illa bitaubah. Anna syirka la yughfaru illa bitaubah. Bahwasanya kesyirikan itu tidaklah diampuni kecuali dengan taubat. Ya, syirik besar dan juga syirik kecil tidak diampuni kecuali dengan taubat. Kalau mati, mati dalam keadaan masuk dalam kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ada pun dosa besar yang lainnya tahta masyiatillah, ya, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, barakallahu fikum. Yang berikutnya, qala rahimahallahu ta'ala wali muslimin. Naam. Dan dalam riwayat Imam Muslim, an Jabirin radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, wa huwa la yusyriku bihi syai'a, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, ya, dia tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga, dakhalal jannah, maka dia masuk ke jannah. Naam. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah, ya, dia menyekutukan Allah dengan sesuatu, dakhalan nar, maka dia masuk ke neraka. Dakhalan nar, maka dia masuk ke neraka. Juga demikian ini merupakan at-takhfif, ya. At-takhfif, ya, bab masalah kita itu harus takut daripada kesyirikan. Al hadis sahih, naam rawahu Muslim. Naam. Yang pertama, hadis ini dibawakan dari sahabat yang mulia Jabir. Man huwa Jabir? Jabir huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram bin Haram al-Ansari as-Salami. Naam, huwa Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari. Naam, as-Salami. Sahabiyun jalilun. Sahabiyun jalilun, seorang sahabat yang jalil. Ya, seorang sahabat yang mulia. Naam. Muksirun. Muksirun apa? Orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, ya, dari Rasul alaihi salatu wasalam, termasuk Jabir bin Abdullah ini. Ya. Barakallahu fikum. Siapa saja al-muksirun, al-muksiruna fil hadis? Ya Rayyan. Rayyan. Siapa saja al-muksirun fil hadis minas sahabah? Abu Hurairah, siapa lagi? Man? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Yazidan. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Siapa lagi ya Ahmad? Ibn Umar. Tayyib. Barakallahu fikum. Dan termasuk di antara mereka ini adalah Jabir bin Abdullah, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Tayyib. Ibnu sahabiyyin, beliau adalah putra seorang sahabat. Putranya sahabat, artinya Abdullah ini seorang sahabat. Masya Allah, nikmah. Ya. Di mana ayahnya ini, ya, barakallahu fikum, ikut dalam berbagai macam peristiwa peperangan, yang kemudian beliau ini meninggal dalam peperangan. Radhiyallahu ta'ala anhu. Tayyib. Mata bil Madinah ba'da sab'in. Sementara Jabir ini meninggal di Madinah setelah tahun 70 Hijriah. Nah. Dan berapa usianya pada waktu itu? Walahu arba'un wa tis'una sanatan. Walahu arba'un wa tis'una sanatan. Dan beliau berusia 94 tahun. Radiyallahu ta'ala anhu warda. 94 tahun usianya. Barakallahu fikum. Sementara sampai di sini dulu pelajaran kita di malam hari ini. Semoga bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.